Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yuhana betina a'uzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith as-samin wa thamanun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-388. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibala Najdin. Aku pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di wilayah arah Najd. Fawa zainal adwa, maka kami pun berjumpa dengan musuh. Fasofafnahum, maka kami pun menghadapi mereka. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama kami. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka sekelompok pasukan berdiri salat bersama beliau. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal aduwi, dan sekelompok yang lain menghadapi musuh. Wa raka'a bimam ma'ahu wa sajadah sajdataini thumman sarafu makanat ta'ifah alati lam tusalli. Kemudian beliau rukuk bersama dengan sekelompok pasukan bersama beliau. Beliau sujud dua kali sujud. Kemudian mereka pergi ke tempat kelompok pasukan yang belum sholat. Faja'u farqa'a bihim ra'atan, maka yang belum sholat datang dan Rasulullah sholat satu rakaat bersama mereka. Wa sajada sajdataini, kemudian sujud dua kali sujud. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Faqama kullu wahdin minhum, kemudian masing-masing kelompok dari mereka melanjutkan sendiri sholatnya. Faraka'a li nafsi ra'atan, masing-masing melanjutkan sholat satu rakaat. Wa sajadah sajdataini, dan dua kali sujud. Tafakut alaih. Hadis ini sepakati oleh al-imam al-Bukhari wa muslim wal lafdu lil Bukhari, namun lafadnya milik al-imam al-Bukhari. Naam. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, min sifati solatil khauf, min sifati solatil khauf. Ya, di antara cara sholat khauf ialah ayaj'alal imamu an-nasa ta'ifataini. Ayaj'ala al-imamu an-nasa ta'ifataini. Panglima atau pemimpin pasukan mengelompokkan pasukannya menjadi dua kelompok. Ta'ifatan tahrusu tujahal aduwi. Ta'ifatan tahrusu tujahal aduwi. Satu kelompok berjaga untuk menghadapi serangan musuh. Wa ta'ifatan tusalli ma'ahu. Wa ta'ifatan tusalli ma'ahu. Dan satu kelompok yang lain sholat bersama panglima atau pemimpin pasukan sama imam. Fa yusalli bi ta'ifatil ula rak'atan wa sajdatain. Maka imam sholat bersama dengan kelompok yang pertama satu rakaat dan dua sujud. Thumma tamdi ila jihatil aduwi lil harasa. Thumma tumdi ila jihatil aduwi lil khirasati biduni itmami salatihim. Biduni itmami salatihim. Kemudian pergi mengganti posisi pasukan untuk berjaga menghadapi musuh tanpa menyempurnakan salatnya. Jadi sholatnya masih satu rakaat, langsung pergi gitu saja, ya, mengganti posisi yang berjaga menghadapi musuh. Summa ta'ti ta'ifatus tsaniyah. Summa ta'ti at-ta'ifatus tsaniyah. Kemudian kelompok yang kedua datang. Fayusalli bihim al-imamu rak'atan wa sajdataini. Kemudian imam sholat bersama mereka satu rakaat dan dua sujud. Wa yatashahadu wa yusallimu wahdahu litamami sholatihi. Wa yatashahadu wa yusallimu wahdahu litamami sholatihi. Imam tasahud sendirian, kemudian salam juga sendirian karena sholatnya sudah sempurna. Summa ta'udu hadhihi ta'ifah. Summa ta'udu hadhihi ta'ifatu ila makani khirasatiha biduni salam. Tumma ta'udu hadhihi ta'ifatu ila makani khirasatiha biduni salamin. Kemudian kelompok ini kembali ke tempat jaga tanpa salam. Tumma ta'ti ta'ifatul ula ila makaniha al-awwal. Tumma ta'ti ta'ifatul ula ila makaniha al-awwal. Kemudian kelompok yang pertama kembali ke tempat semula. Wa tusalli fi makaniha taklilan lil masyi. Wa tusalli fi makaniha taklilan lil masyi. Dan sholat di tempatnya agar tidak terlalu banyak berjalan, ya, untuk mempersedikit jalan. fatutimmu sholataha wahdaha. Fatutimmu sholataha wahdaha. Lalu kelompok tersebut menyempurnakan sholat sendiri. Thumma ta'ti at-ta'ifatu tsaniyah. Thumma ta'ti at-ta'ifatu tsaniyah. Fatutimmu sholataha wahdaha. Fatutimmu sholataha wahdaha. Kemudian menyempurnakan sholat sendiri. Li'annahum lam yadkhulu ma'al imam fi awali sholah. Li'annahum lam yadkhulu ma'al imami fi awali sholah. Karena mereka tidak masuk bersama imam di permulaan sholat. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kalau cara sholat khauf yang pertama dalam riwayat yang kemarin, ini kelompok pasukan dibagi dua. Satu kelompok sholat bersama imam, satu kelompok yang lain berjaga menghadapi musuh. Kelompok yang bersama imam sholat bersama imam satu rakaat, imam tetap berdiri pada rakaat yang kedua. Sementara kelompok yang ikut sholat bersamanya menyelesaikan langsung sendiri sholat yang kedua. Ya. Setelah itu menggeser posisi pasukan yang berjaga. Mereka yang berjaga datang. Kemudian sholat bersama imam. Satu rakaat. Kemudian imam duduk tasyahud tapi enggak salam. Nah, kemudian kelompok yang sholat bersama imam menyelesaikan sendiri sholatnya sampai tasyahud, kemudian salam bersama imam. Jadi kelompok yang pertama ikut takbiratul ihram bersama imam, kelompok yang kedua ikut salam bersama imam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua disebutkan dalam hadis ini. Kelompok pasukan dibagi dua. Satu kelompok berjaga menghadapi musuh. Satu kelompok yang lain sholat bersama imam. Naam. Satu rakaat. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua. Mereka tidak meneruskan sholatnya, tapi mereka mengganti posisi pasukan yang berjaga. Pasukan yang berjaga datang. Sholat bersama imam. Satu rakaat. Kemudian imam duduk tasyahud salam sendiri. Nah, kemudian pasukan mengganti posisi, temannya yang berjaga. Nah, yang berjaga sholat melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Setelah selesai, temannya yang berjaga sholat di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi masing-masing kelompok merasakan sholat satu rakaat bersama imam. Dan imam salam sendiri, masing-masing kelompok juga salam sendiri-sendiri. Nah, untuk memperjelas, ini butuh praktek. Ya, nah. Ya, prakteknya cukup dengan 3 orang. Supaya enggak terlalu banyak memakan tempat, ya. Nah. Tapi prakteknya ialah mengikuti panduan saya. Ya. Yang tampil hanya melakukan gerakan. Nah. Yang lain memperhatikan. Barakafikum. Taib. Saya tunjuk. Faruk, di pras. So. Rajul. Pak Tony. Nah, ayo. Maju. Ayo, maju. Tiga-tiganya maju. Yang lain ngikuti, ya, mengamati. Ingat, kalian bertiga hanya gerakan. Saya yang mandu, ya. Nah, Faruk Imam. Maju. Sebentar, ya. Rajul, anggaplah pasukan yang sholat bersama imam. Ahmad Batoni, ya Ahmad Batoni. Batoni, Batoni berjaga menghadapi musuh. Nah, anggap aja itu musuh. Baik. Imam takbir diikuti kelompok yang pertama. Naam. Takbir, baca istiftah, baca al-fatihah, baca surat, naam. Rukuk. Naam. Itidal. Naam. Sujud. Naam. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Naam. Bangkit ke rakaat yang kedua. Naam. Baik, imamnya tetap berdiri. Ini rajul ganti posisi. Nah, ya. Paham ya? Ah, rajul. Ganti Pak Tony. Iya, rajul jaga. Pak Tony kelompok yang kedua langsung. Naam. Baik. Baca Fatihah, baca surat. Rukuk. Naam. Itidal. Naam. Sujud. Naam. Duduk di antara dua sujud. Naam. Sujud lagi. Naam. Duduk di antara tasahud. Naam. Imam tasahud. Salam. Nah, kelompok yang kedua tadi ganti posisi. Kelompok yang pertama. Nah. Itu sholat di tempatnya masing-masing. Satu kelompok, yang lain jaga. Nah, sholat. Satu kali ya, sholat. Oh, hebat. Nah. Rukuk. Itidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Tasahud. Salam. Nah, terus jaga. Yang jaga sholat di tempatnya. Satu rakaat. Naam. Rukuk. Itidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Tasahud. Salam. Nah, barakallahu. Ini cara yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi masing-masing kelompok pasukan menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing. Imam sudah selesai duluan. Mengerti? Paham ya? Nah, al-faidatu asaniyah. Faedah yang kedua. Hadis sifah. Hadis sifah. Harakatuha kathira. Hadis sifatu. Harakatuha kathiratun. Fasifatul ula afdalu minha. Fasifatul ula afdalu minha. Waqad ikhtara hadzal kayfiyah atau hadzal kayfiyah, waqad ikhtara hadzal kayfiyata al-hanafiyatu waqad ikhtara hadzal kayfiyah al-hanafiyatu. Tata salat, tata cara salat khauf yang ini gerakannya terlalu banyak, gerakan di luar sholat terlalu banyak, maka cara yang pertama lebih afdol, yakni cara yang disebutkan pada hadis kemarin. Ya, cara seperti ini ternyata dipilih oleh madhab Hanafi. Nah, barakofikum. Type ini pembahasan tentang tata cara sholat khauf yang kedua. Adapun tata cara sholat khauf yang ketiga, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya sarwahu umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.